pada pertemuan sebelumnya adalah syarat yang kedua dari syarat sahnya salat. Syarat yang pertama ialah dukhul al-waqt, masuknya waktu untuk menunaikan salat. Ini syarat yang pertama, yang artinya jika seorang ingin menunaikan salah satu dari salat lima waktu ini sebelum masuk waktunya, maka salatnya tidak sah. Karena di antara syarat sahnya salat adalah telah masuk waktu salat tersebut. Kemudian syarat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala adalah at-taharah, bersuci, bersuci dari hadas asghar maupun bersuci dari hadas akbar. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat seorang hamba jika dia masih berhadas hingga dia bersuci. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan melanjutkan penjelasan dari Syekh rahimahullah ta'ala terkait dengan bersuci ini. Jika seorang ingin bersuci dari hadas asghar, maka dia cukup berwudu, berwudu sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan empat anggota wudu yang wajib untuk dibasuh, yang wajib untuk diusap. Yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, wajah dibasuh, dan termasuk bagian wajah adalah hidung dan telinga, hidung dan mulut, sehingga madmadhah, berkumur-kumur dan istinsyab termasuk bagian dari kewajiban wudu. Kemudian anggota wudu yang berikutnya adalah kedua tangan sampai siku, dan yang berikutnya adalah mengusap kepala, dan termasuk bagian kepala adalah telinga. Kemudian yang berikutnya adalah kedua kaki sampai ke mata kaki. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jika bersuci dari hadas akbar, jika seorang yang sedang berhadas dengan hadas akbar, seperti contohnya seorang yang sedang junub, maka bersucinya dia adalah dengan cara mandi. Dengan cara mandi, fayu'ammim jami'a badanihi bilma, yaitu mengguyurkan ke seluruh anggota tubuhnya, mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuhnya. Ini adalah mandi, yaitu taharah dari hadas akbar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Dan bersucinya seorang yang junub yang berhadas dengan hadas akbar ialah dengan cara mandi. Mandi ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada yang disebut dengan atau tata caranya yang mada yakfi al-wajib, yakni yang dengannya seorang bisa dikatakan telah mandi janabah, mandi dari hadas akbar, itu cukup bagi dia untuk mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuhnya, disertai dengan niat, niat mandi janabah. Ini sudah cukup. Jika seorang misalnya hujan-hujanan, kemudian dia berniat untuk mandi janabah pada saat turunnya hujan dan pada saat dia berada di na'am, di tengah-tengah hujan tersebut, maka dia dinyatakan telah bersuci dari janabah. Atau seorang yang masuk ke dalam kolam renang kemudian meniatkan dirinya mandi janabah, sudah cukup, dia dikatakan telah bersuci dari janabah. Ada pula tata cara yang berikutnya, yaitu dengan cara mendatangkan, melakukan sunnah-sunnahnya, seperti berwudu terlebih dahulu sebelum mandi, atau membersihkan kemaluan, na'am, dan yang lainnya dari apa yang diriwayatkan dalam hadis Aisyah maupun hadis Maimunah yang menjelaskan tata cara mandi janabah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang akan kita baca pada malam hari ini biidnillahi azza wa jal adalah masalah wudu setelah mandi janabah. Kata Syekh rahimahullahu taala, qala wal wudu'u fil ghusli sunnatun wa laysa biwajibin wa yusannu qabla an yaghtasil wa idza ightasala fala hajata ilayhi marratan thaniyah. Sekarang yang akan beliau bahas adalah hukum berwudu pada saat seorang mandi janabah. Dalam riwayat hadis Maimunah maupun hadis Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan di dalamnya bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika mandi janabah beliau berwudu seperti wudunya seorang yang ingin menunaikan salat. Permasalahannya, apa hukum wudu tersebut? Yakni ketika mandi janabah. Maka Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hukum dari wudu ini ialah sunnah, mustahab. Artinya ketika seorang yang mandi janabah yang mengguyurkan air ke seluruh badannya tanpa berwudu, dianggap dia telah sah mandi janabahnya walaupun tidak berwudu, karena wudu termasuk sunnahnya. Ini dalam mandi ya, bukan untuk melakukan sholatnya. Dalam mandi tersebut. Adapun wudu untuk sholat itu wajib, termasuk syarat. Qala wa laysa biwajibin. Wudu ini, wudu yang ada, wudu yang dilakukan pada saat seorang mandi janabah tidak wajib. Wa yusannu qabla an yaghtasil, disunnahkan berwudu sebelum dia mandi. Disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum dia mandi. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan ulama yang lainnya, bahwasannya wudu pada mandi janabah adalah sunnah. Sunnah. Lalu masalah berikutnya, bagaimana dengan seorang yang belum berwudu atau tidak berwudu ketika dia mandi janabah? Yakni langsung mandi begitu saja, mengguyurkan air ke seluruh badannya tanpa didahului dengan wudu. Niat dia ada niat untuk mandi janabah. Pertanyaannya, apakah dia harus berwudu setelah mandi janabah padahal dia tidak berwudu ketika dia mandi janabah? Maka Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, wa idza tasala fala hajata ilaihi marratan tsaniyah. Ketika dia telah mandi, maka dia tidak butuh, tidak perlu untuk mengulang wudunya. Naam, setelah dia mandi. Karena tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika beliau telah selesai mandi beliau berwudu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Artinya seorang yang mandi janabah, baik dia berwudu terlebih dahulu ataupun tidak berwudu, maka setelah selesai mandi janabah tidak perlu mengulang wudunya, tidak perlu berwudu, tidak perlu berwudu, kecuali kalau sudah batal itu lain masalahnya. Tidak perlu berwudu. Kalau sudah berwudu tidak perlu mengulang, tidak perlu mengulang kembali. Kalau dia belum berwudu maka dia pun tidak perlu berwudu setelah mandi janabah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Dan bersucinya orang yang junub ialah dengan cara mandi janabah. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwa beliau. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan juga tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah mandi janabah. Qala asy-syekh rahimahullah, masalah ini selesai. Masalah taharah dengan taharah dari hadas asghar maupun taharah dari hadas akbar. Taharah dari hadas asghar ialah dengan cara berwudu. Taharah dari hadas akbar yaitu dengan cara mandi. Dan hukum asalnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bersuci ialah dengan menggunakan air. Bersuci dengan menggunakan air. Berwudu dengan menggunakan air, mandi dengan menggunakan air. Ini adalah alat untuk bersuci, yaitu air. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan air ini untuk mensucikan diri kita, untuk kita gunakan, yakni kita gunakan untuk bersuci. Artinya ketika ada air maka tidak bisa dialihkan kepada yang lainnya, kecuali kalau memang ada udzur yang syar'i. Permasalahannya sekarang, kalau tidak dijumpai air, tidak ada air untuk bersuci, tidak ada air untuk berwudu, tidak ada air untuk mandi, tidak ada sama sekali, maka Syekh rahimahullah ta'ala akan menjelaskan masalah sesuatu yang bisa dijadikan pengganti dari air. Faqala rahimahullah ta'ala, fa'idha lam yajidil ma' fa'idha lam yajidil ma' au kana maridhan yukhsha min istikhdamil ma' au kana bardan shadid wa laysa indahu ma yusakhkhanu bihil ma' fa'innahu yutayammam fa'innahu yatayammam. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalau seandainya seorang tidak memiliki atau tidak mendapatkan air, maka dia cukup melakukan tayammum, cukup melakukan tayammum. Atau kalau seandainya dia sakit dan dikhawatirkan ketika dia berwudu menggunakan air akan semakin parah sakitnya atau sembuhnya akan semakin lama, atau dia mendapatkan air tapi airnya sangat dingin dan tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan air tersebut menjadi hangat seperti dimasak terlebih dahulu atau dipanaskan dengan alat pemanas air, tidak ada, maka keadaan-keadaannya seperti ini boleh beralih kepada debu, yaitu dengan cara tayammum. Berarti masalah yang beliau sampaikan di sini, tayammum, kapan tayammum diperbolehkan, kapan bersuci dengan menggunakan debu diperbolehkan. Maka beliau menyebutkan keadaan-keadaannya. Di antaranya adalah ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air di rumah kita, dan tentunya setelah kita berusaha untuk mencari air tersebut, di rumah kita enggak ada, di tetangga kita enggak ada, di rumah sekitar rumah kita tidak ada, maka pada saat itu kita diperbolehkan untuk bersuci dengan menggunakan debu, yaitu dengan cara tayamum. Ini keadaan yang pertama, ketika tidak ada air. Aw kana maridan yukhsha min istikhdamil ma, atau dia punya air, ada air dalam rumah dia, tapi dia dalam keadaan sakit, tidak bisa menggunakan air tersebut, atau dia sedang sakit dan dikhawatirkan kalau dia memakai air berwudu maka akan semakin parah penyakitnya. Maka keadaan yang seperti ini boleh bagi dia beralih pada tayamum walaupun ada airnya, walaupun ada air. Atau keadaan yang lain yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, airnya ada tapi hawanya sangat dingin. Airnya sangat sangat dingin. Nah, dan tidak ada alat untuk menjadikan air tersebut menjadi hangat. Tidak ada kompor misalnya, atau pas kebetulan gasnya habis. Tidak ada alat pemanas, atau misalnya ada tapi listriknya pas mati misalnya. Ya, ini keadaan-keadaan yang gak memungkinkan untuk menjadikan air yang dingin ini menjadi hangat. Maka dia boleh bertayamum, berpindah dari menggunakan air dengan menggunakan debu, yaitu dengan cara tayamum. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukum ini dalam surat Al-Ma'idah, kelanjutan dari ayat tadi, atau masih dalam satu ayat yang terdapat dalamnya perintah untuk berwudu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan udur-udur, seperti jika kalian sedang sakit atau safar, nah, kemudian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini masalah taharah. Taharah, bersuci, hukum asalnya menggunakan air. Jika air ini tidak ada, maka beralih pada debu, yaitu dengan cara tayammum. Dengan cara tayammum. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uzaymin rahimahullahu ta'ala, menjelaskan sedikit permasalahan terkait dengan tayammum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna taharata at-tayammum taqumu maqama taharatil ma wa la tantaqidu illa bima tantaqidu bihi taharatul ma aw bi zawalil udhril mubih litayammum. Ketahuilah bahwa bersuci dengan cara tayammum, dengan menggunakan debu, taqumu maqama taharatil ma, menggantikan posisi taharah dengan menggunakan air. Artinya sama, taharah bersuci dengan menggunakan air bisa digantikan dengan bersuci menggunakan debu. Sama menggantikannya, bisa menggantikan taharah bil ma. Wala tantaqidu, dan taharah bersuci dengan menggunakan debu, bersuci dengan cara tayammum, tidak bisa batal, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan apa yang bisa membatalkan taharah dengan air. Artinya seorang yang bersuci dengan menggunakan air, pembatal-pembatalnya sama dengan pembatal-pembatal seorang yang bersuci dengan menggunakan debu. Aitayammum dengan wudu, pembatal-pembatalnya sama. Pembatal-pembatalnya sama. Seperti contohnya, buang angin. Seorang yang telah berwudu, ketika dia buang angin atau buang air kecil, maka wudunya menjadi batal. Demikian pula, seorang yang bertayammum ketika dia buang angin atau buang air kecil, maka tayammumnya juga batal. Ini pembatal-pembatal tayammum. Pembatal-pembatal tayammum sama seperti pembatal-pembatal wudu. Au bizawalil udhril mubihi littayammum. Atau kata Syekh rahimahullah, tayammum bisa menjadi batal bizawalil udhril mubih littayammum, dengan hilangnya udhur yang dibolehkan bagi dia untuk tayammum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kembali bahwa taharah, bersuci, pada hukum asalnya menggunakan air. Tidak boleh berpindah, tidak boleh meninggalkan air, tidak boleh mengganti air, kecuali kalau ada udzur-udzur yang diperbolehkan dalam syariat ini. Tidak boleh meninggalkan air, tidak boleh mengganti air dengan debu, kecuali kalau ada udzur-udzurnya. Seperti apa udzurnya? Contohnya ketika gak ada air, atau ketika dia sakit. Kalau menggunakan air semakin parah sakitnya. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, dengan hilangnya udzur-udzur tersebut, maka batal pula tayammum yang dia lakukan. Maka tidak sah, enggak sah tayammumnya. Seperti contohnya, seorang tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan air. Kemudian beberapa saat kemudian air tersebut ada mengalir misalnya, maka dia sudah tidak boleh bertayammum. Dia harus berwudu, bersuci dengan menggunakan air, karena airnya sudah ada. Karena airnya sudah ada. Ya, kalau dia belum tayammum, maka dia harus berwudu. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, faman tayammama li'adami wujudil ma thumma wajadahu fa innahu la budda an yatatahhara bil ma. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, contohnya, jika ada seorang yang bertayammum dikarenakan dia tidak mendapatkan air. Dia bertayammum alasannya karena enggak ada air. Enggak ada air di rumahnya, enggak ada air di sekitar rumahnya. Thumma wajadahu, kemudian dia mendapatkan air. Ya, ini sebelum dia tayammum misalnya, tiba-tiba ada air. Maka fa innahu la budda an yatatahhara bil ma. Dia harus bersuci dengan menggunakan air. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu sebagai alat untuk bersuci ketika air ini tidak ada. Ketika air ini tidak ada. Ketika air ini ada, maka bersuci dengan menggunakan debu tidak bisa dilakukan. Kecuali oleh orang yang memang sakit, tidak bisa menggunakan air tentunya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunan dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim, aw qala tuhurul muslim, wa in lam yajid al-ma' 10 sinin, فَإِنْ وَجَدَهُ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ وَلْيَمَسَّهُ بَشَرَتَهُ. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, di antara dalil yang menjelaskan tentang masalah ini, yaitu tidak boleh beralih dari air menggantinya dengan menggunakan debu. Tidak boleh dilakukan, artinya tayammum ketika air itu ada. Beliau menyebutkan salah satu hadis, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, As-sa'idu tayyib, debu yang baik, debu yang bagus merupakan wudunya orang muslim, yaitu sebagai pengganti dari air. Dan ini bisa dilakukan wa illam yajidil ma'a ashra sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Misalnya kalau enggak menjumpai, tidak mendapatkan air untuk berwudu selama 10 tahun, dia bersucinya dengan cara tayamum. Tetapi kalau sudah ada airnya, maka tidak boleh bertayamum. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam kisahnya, yakni kisah seorang yang tidak ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu faqal, ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Qala asabatni janabatun wala ma. Kata Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang yang tidak ikut salat bersama beliau, mengapa atau apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak ikut salat bersama kami? Kata orang tersebut, asabatni janabah wala ma. Aku tertimpa janabah dan tidak ada air yang bisa aku gunakan untuk bersuci. Tidak ada air yang bisa aku gunakan untuk mandi janabah. Maka Rasul alaihi salat wassalam mengatakan, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Cukup bagimu untuk menggunakan debu, yaitu dengan cara tayammum. Kemudian dalam riwayat tersebut, thumma hadar al-ma fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal rajul ma'an wa qala afrighu ala nafsik. Kemudian ada tiba-tiba ada air, datang air, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan air ini kepada orang tadi yang sedang junub tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mandi dengan menggunakan air tersebut. Hadis ini menjelaskan pada kita bahwa ketika ada air maka tidak bisa kita bertayamum. Batula at-tayamum, ketika ada air maka batallah tayamum. Artinya tidak bisa dilakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan berikutnya. Amma idza lam yahdhur al-ma wa lam yazal al-'udhr fa innahu yaqumu maqama taharati al-ma wa la yaqtulu bi khuruj al-waqti fa law tayammama al-insanu wa huwa musafirun wa la ma'a 'indahu li salati adh-dhuhri masalan wa baqiya lam yuhaddith ila al-isha فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ التَّيَمُّمْ. Kata beliau rahimahullah, kalau masih atau kalau memang air itu tidak ada dan udhur bagi dia untuk tayammum masih ada, air tidak ada dan dia masih memiliki udhur untuk tayammum, فَإِنَّهُ maka tayammumnya tersebut menggantikan posisi taharah dengan menggunakan air. Dan la yaqtul bi khurujil waqt, tayammum tersebut tidak batal disebabkan telah keluarnya waktu untuk sholat. Misalnya seorang yang sedang safar, misalnya dia tayammum untuk menunaikan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, dia tidak batal sama sekali. Sampai masuk waktu sholat asar. Artinya sudah selesai waktu sholat zuhur. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, keluarnya waktu sholat zuhur tidak menyebabkan batalnya tayammum dia. Artinya dia masih suci. Dia bisa langsung menunaikan sholat dengan menggunakan tayammum yang dia lakukan untuk menunaikan sholat zuhur, karena dia belum batal sama sekali dan uzurnya masih ada pada dirinya. Mabum, yakni ketika uzur ini masih ada pada diri dia, dia tidak bisa berwudu karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Kemudian dia bertayamum untuk menunaikan sholat duhur misalnya. Selesai sholat duhur, dia tidak batal. Sampai keluarnya waktu sholat duhur dan masuknya waktu sholat asar, ternyata air juga belum ada dan dia belum batal. Dan dia belum batal. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, dengan keluarnya waktu sholat duhur dan masuknya sholat asar, tayamum dia tidak batal. Dengan keluarnya waktu tidak menjadikan tayamumnya batal. Dia bisa menunaikan sholat asar dengan tayamum yang dia lakukan untuk menunaikan sholat duhur. Demikian pula misalnya kalau dia setelah menunaikan sholat asar sampai masuk waktu sholat maghrib dalam keadaan dia belum batal dan air belum ada, maka tayammumnya masih tetap sah. Masih tetap sah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, artinya tidak diharuskan bagi dia untuk mengulang tayammumnya. Karena tayammum tidak bisa menjadi batal. Tidak batal disebabkan keluarnya waktu sholat. Tidak batal. Tayammum bisa batal dengan pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana kita wudu misalnya, wudu untuk menunaikan sholat duhur. Selesai sholat duhur kita gak batal sama sekali. Masuk waktu sholat asar, dalam keadaan kita gak batal, maka kita masih boleh dan sah sholat kita, walaupun kita tidak mengulang wudu kita, karena wudu kita belum batal. Maka tayammum sama persis, sama persis dengan berwudu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang beliau sebutkan terkait dengan tayammum. Berapa menit lagi? 4 menit. Baik. Masalah yang berikutnya, beliau berpindah, qala hadza min al-asya'il muhimmah fi iqamati shalah, ai al-muhafadhatu 'ala at-taharah. Ini di antara sesuatu yang sangat penting terkait dengan rukun yang kedua ini, yaitu menjaga kesucian. Kesucian dalam berwudu menggunakan air, atau mandi dengan menggunakan air, atau tayammum dengan menggunakan debu. Maka beliau menyebutkan, wa'lam, ketahuilah, anna minal muhafadati ala taharah izalatun najasati min thawbika wa badanika wa musallaka alladhi tusalli alaih. Dan termasuk bagian dari menjaga at-taharah, menjaga kesucian, adalah izalatun najasah, menghilangkan najis-najis yang ada pada pakaian kita, badan kita, atau tempat yang kita gunakan untuk sholat. Artinya bukan wudu saja yang kita perhatikan, bukan mandi saja yang kita perhatikan, bukan tayammum saja yang harus kita perhatikan ketika kita ingin sholat, tetapi najis yang ada pada baju kita, najis yang ada pada badan kita, najis yang ada pada tempat sholat kita juga harus diperhatikan. Maka makna, sehingga para ulama fikih menyebutkan makna taharah ialah raf'ul hadath wa izalat najasa. Makna taharah, bersuci, maknanya adalah mengangkat atau menghilangkan hadat. Mengangkat hadat yang ada pada diri kita. Hadat yang menyebabkan atau yang menghalangi seseorang dari melakukan sholat. Ini harus dihilangkan. Harus diangkat. Wa izalat najasa, menghilangkan najis-najis. Ini adalah makna taharah. Sehingga bukan hanya pada hadat saja. Hadat itu sifat yang dengannya seorang terhalangi dari sholat, tidak boleh sholat sampai hadatnya hilang. Hadat adalah sifat yang menyebabkan seorang terhalang dari melakukan sholat. Seperti seorang yang buang angin misalnya, buang air kecil. Setelah dia buang angin, dia berarti telah berhadas. dia sedang berhadat. Setelah dia buang air kecil, dia sedang berhadat. Artinya dia memiliki sifat yang sifat ini menjadikan dia tidak boleh melakukan sholat, menghalangi dia dari sholat sampai dia bersuci dari hadat tersebut. Ini hadat asghar, hadat yang kecil, cukup dengan berwudu. Ada pula hadat yang besar, yaitu hadat seperti junub. Dia tidak boleh melakukan sholat hingga hadas ini hilang. Ini taharah. Ini taharah, bersuci. Dan termasuk bagian dari taharah adalah menghilangkan najis yang ada pada baju kita, badan kita, dan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Itu juga termasuk bagian taharah yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bi'idnillahi azza wa jal, kita akan lanjutkan ba'dal adhan. Al-mu'addin yu'addin, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'lam أن من المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة. سمع جمرة بذري. 35. إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك ومصلاك الذي تصلي عليه. Ketahuilah, termasuk bagian dari menjaga kesucian ialah menghilangkan najis yang ada pada pakaian kita, menghilangkan najis yang ada pada badan kita, menghilangkan najis yang ada pada tempat sholat kita. Fala budda min at-taharati fi hadhihi al-mawadhi' ats-tsalatsah. Maka harus kita perhatikan kesucian tiga tempat ini, badan, pakaian, dan tempat sholatnya kita. Bukan hanya wudhu saja yang kita perhatikan, bukan hanya tayamumnya saja yang kita perhatikan, kita juga harus memperhatikan kesucian tiga tempat ini, pakaian, badan, dan tempat sholat kita. Di antara dalil yang menunjukkan masalah ini, yaitu anjuran atau perintah untuk memperhatikan kesucian pakaian, badan, dan tempat sholat kita adalah hadis yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Yang pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terkait dengan kesucian pakaian kita, kesucian pakaian kita dari najis. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang mereka wahunna yahidna bihadi thiyab, memerintahkan para wanita yang ingin menunaikan sholat dengan menggunakan pakaian mereka yang terkena darah haidnya, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan pakaiannya terlebih dahulu, membersihkan darah dari pakaian yang mereka pakai. Ketika mereka ingin memakainya untuk sholat, diperintahkan untuk dibersihkan, dicuci. Kemudian dalil yang lainnya menunjukkan bahwa kita juga harus memperhatikan kesucian pakaian kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama para sahabatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat dengan memakai sandal, memakai kedua sandal beliau. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah termasuk sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya atau bahkan mereka meninggalkannya, yaitu salat dengan memakai kedua sandal. Memakai kedua sandal ini dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama para sahabatnya dengan memakai sandal, tiba-tiba Rasul alaihi salatu wasallam melepas kedua sandalnya dan para sahabat pun melepaskan sandal-sandal mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu alaikum, yaitu mengakhiri salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian ketika kalian salat?" Jawab para sahabat ketika itu, "Ra'ainaka khala'tana 'alaika fa khala'na na'lana." Kami melihat engkau melepas sandal engkau ketika engkau salat, maka kami pun mengikuti engkau, yaitu melepaskan sandal-sandal kami. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandal beliau ketika beliau salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima qadaran." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab mengapa beliau melepaskan kedua sandal beliau ketika beliau salat. Jibril datang kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau bahwa pada kedua sandal beliau terdapat kotoran, terdapat najis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sandal tersebut. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dijadikan sebagai dalil bahwa kita juga harus memperhatikan kesucian apa yang kita pakai ketika kita salat. Baju kita, peci kita, sarung kita, sandal kita kalau kita memang sedang salat dengan menggunakan sandal. Dan ini dijelaskan khusus dalam masalah fikih, salat dengan memakai sandal harus diperhatikan, tidak memakai sandal ketika sandal tersebut dalam keadaan kotor, apalagi masuk ke dalam masjid yang dilapisi dengan karpet, dalam keadaan sandal kita becek penuh dengan tanah. Nah, ini bukan sunnahnya, bukan sunnahnya. Artinya di sana dijelaskan kapan seorang diperbolehkan untuk memakai sandal ketika dia sholat. Pakai sandal, sandalnya dibersihkan terlebih dahulu dari najis-najis. Nah, dan ini merupakan sunnah yang mungkin sangat-sangat sulit bagi kita untuk nyobainya. Bahkan ketika ada seorang yang ingin menerapkan sunnah ini, malah dijadikan permasalahan oleh makmum-makmum yang lainnya. Ini masjid kok dikotori, masjid kok pakai sandal dia masuk ke dalamnya. Nah, sebabnya karena jauhnya ilmu masalah ini. Fasyahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala ini dijadikan sebagai dalil wajibnya kita memperhatikan kesucian pakaian kita, baik baju, celana, sarung, jubah, gamis ataupun sandal kalau memang sedang sholat dengan menggunakan sandal. Kemudian dalil yang menunjukkan pentingnya bagi kita untuk memperhatikan kesucian tempat sholat kita adalah seorang A'rabi datang dan buang air kecil kencing di dalam masjid, di pojok masjid. Ini Bedui, Arab kampung, masuk ke dalam masjid kemudian kencing dalamnya. Lakinnahu A'rabi wal A'rab al-ghalib alaihim jahl. Namanya A'rab, orang Arab Bedui kampung, pada asalnya atau pada keumumannya mereka itu adalah orang yang bodoh, jahil, enggak tahu ilmunya. Fasahabin nas, ketika melihat orang Bedui ini kencing di dalam masjid, maka para sahabat pun marah melihat keadaan orang ini, kok masjid dikencingi. Fazajabu, dihabdik oleh para sahabat yang melihatnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmahnya melarang para sahabat, biarkan orang itu menyelesaikan hajahnya, biarkan orang itu menyelesaikan kencingnya. Utrukuh, tinggalkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Sudah, jangan dimarahi, jangan dihardik, jangan dilarang. biarkan dia menyelesaikan hajahnya. Falamma qadha baulah, ketika Nabi SAW atau ketika badui tadi selesai buang hajahnya, selesai kencingnya, Nabi SAW manggil Arabi tadi, orang badui tadi, kemudian mengatakan kepada orang tadi, inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai'un minal adha awil qadar, wa innama hiya lissalati wat tasbih wa qira'atil Qur'an. Masjid-masjid ini enggak boleh kita jadikan tempat ini sebagai tempat untuk buang kotoran, najis. Masjid ini ada tempat untuk sholat, untuk tasbih, tempat untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini sikap Rasul alaihi salatu wassalam ketika melihat badui yang kencing di dalam masjid. Dibiarkan sampai selesai. Setelah selesai dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan dan dijelaskan, masjid itu bukan tempat untuk kencing. Masjid itu tempat untuk sholat, tempat untuk membaca Al-Quran, tempat untuk berzikir. Maka Nabi sallallahu alaihi atau orang Arabi tadi, orang Badui tadi, setelah mendapatkan nasihat dari Rasul alaihi salatu wassalam, orang Badui tadi berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati orang lain. Yani aku dan Muhammad saja yang kau berikan rahmat, orang lain enggak usah. Karena sikap hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi Badui tadi. Kemudian setelah itu, setelah selesai Badui tadi dari buang air kecilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mendatangkan air dan mengguyur air tempat yang dikencingi oleh orang Badui tadi. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat dalil bahwa tempat untuk salat juga harus dibersihkan dari najis-najisnya. Kalau ada najis di sajadah kita misalnya, atau di karpet kita di dalam masjid kita, kita bersihkan, kita singkirkan najis tersebut. Kemudian dalil yang lainnya yang menjelaskan masalah taharah atau izalatun najasah adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa penghuni dua kuburan ini sedang diadab. Sedang diadab. Salah satu di antara mereka diadab disebabkan tidak bersuci dari najisnya. Artinya badannya masih ada najisnya. Dia tidak bersuci dengan baik, tidak bersuci dengan benar, sehingga masih tersisa najis yang menempel pada badan dia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara hadis yang menjelaskan wajibnya bagi kita untuk menghilangkan najis yang ada pada baju kita, badan kita, dan tempat sholat kita. Kemudian sebagai penutup, beliau menyampaikan, kalau seandainya lau faradu annal insan fil bab, kalau seandainya ada seorang yang bajunya kena najis misalnya, dan tidak ada air yang bisa dia gunakan untuk menghilangkan najis tadi. Tidak ada air yang bisa dia gunakan untuk mencuci pakaiannya. Pertanyaannya, apakah dia harus membersihkan najisnya dengan tayamum atau tidak? Tadi sudah kita jelaskan, ketika enggak ada air, kita bisa beralih dengan menggunakan debu. Maka bagaimana keadaannya ketika seorang menjumpai pakaiannya terkena najis dan tidak ada air yang bisa dia gunakan untuk mencuci pakaiannya, menghilangkan najis yang ada pada pakaiannya? Apakah dia harus tayamum membersihkan najis tersebut dengan cara tayamum? Jawabnya, kata Syekh rahimahullah, tidak tayamum. Tidak tayamum. Walaupun yang terkena najis itu badan kita, najis melekat pada badan kita, kita enggak mendapatkan air, tidak tayamum. Karena tayamum itu digunakan untuk mensucikan hadas, bukan najis. Digunakan untuk mensucikan hadas. Hadas itu seperti setelah buang air kecil, buang air besar, itu hadas. Kalau najis, zatnya benda yang najis tidak disucikan dengan cara tayamum. Kata Syekh rahimahullah, amman najasa fala yutayammam laha li'anna najasata aynu qadarah tadhiruha bi'izalatiha in amkana fadak wa illam yumkin tabaqa hatta yumkina izalatuha. Wallahu a'lam. Adapun najis, maka tidak perlu dengan cara tayammum menghilangkan najis tersebut. Karena najis adalah zat yang kotor, yang itu memang harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Dihilangkan bisa dengan cara mengguyurnya dengan menggunakan air, atau dengan cara apapun, sehingga najis tersebut hilang dari pakaian kita, atau badan kita, atau tempat yang kita gunakan sebagai tempat sholat. Dihilangkan. Yang namanya najis, dihilangkan. Dihilangkan. Bukan dengan cara tayamum. Karena tayamum digunakan untuk bersuci dari hadas. Hadas dan najis beda. Hadas itu sifat yang ada pada seseorang, dan sifat ini menjadikan seseorang tersebut terhalang dari sholat. Gak boleh sholat sampai hadasnya hilang. Kalau najis atau khabath adalah zat bendanya yang najis, bendanya yang kotor, benda yang najis melekat pada tubuh kita, pakaian kita, atau tempat tinggal kita. Wallahu a'lam bissawab. Bi'idnillahi azza wa jal. Kita akan melanjutkan pembahasan masalah taharah ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.